untuk menentukan siapa yang layak untuk kita pilih menjadi pemimpin kita, agar kita bisa mempertanggungjawabkan amal Islam kita di hadapan Allah di saat nanti di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul faktubna ma syahidin faktubna ma syahidin. Allahumma atina amiran adilan yakuduna ila sabilika wa ridanika wa ila salamati dunya wal akhirah. Allahumma ati ila hadal balad baladul Indonesia amiran adilan tadi bi kitabika al-Quran li hukmi ala hadil ummah wa ya ummu hadhihi al-ummah ila salamatin fid dunya wal akhirah hatta yantahi fi jannatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.